Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembacaan sebagian besar dari Maulid Simtud Durar. Saya tadi niatkan, di antara niat saya pembacaan Maulid Simtud Durar pada malam hari ini adalah sebagai rangkaian doa Arafah. Sebagai rangkaian doa Arafah. Makanya semenjak tadi kosidah-kosidah yang kita pilih itu kosidah semua munajat doa. Jadi saat ini kita sebetulnya sedang ikut nunut dengan saudara-saudara kita di Arafah yang doanya diterima Allah Ta'ala. Semoga doa-doa kita pasti juga diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga yang nitip doa di sini, yang sakit siapapun itu, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Khususnya Kiai Haji Abdul Rahim Syadili, kemudian putri dari Mas Win dan Mbak Aryani, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tiada penyakit setelahnya. Dan semoga khususnya kita semua yang hadir atau yang sering hadir, yang membantu, yang berjuang untuk majelis ini, semoga hatinya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatinya diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Takwanya diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Jasadnya diberi kemudahan, kesehatan oleh Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa istiqamah dalam kebaikan, dalam kebajikan, dalam hal-hal yang diridhai Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini kita menambahkan dua qasidah doa. Mungkin ada orang yang nanya, kok doa pakai nazam qasidah, kenapa? Kok pakai ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, kenapa pakai doa, pakai lagu? Karena kalau kita pakai lagu itu muncul dari dalam hati, ya kita bisa meresapi, bisa merasakan doa dengan lagu yang benar, maka itu sesuatu yang bisa menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita baca doa husnul khotimah, tawassul dengan 10 manusia-manusia yang luar biasa yang disebutkan dalam qasidah tadi, agar mendapatkan husnul khotimah. Kenapa kita kok sekarang jadikan doa ini penutup majlis Ar-Raudhah tambahan? Ya, nanti Jumat depan ditambahkan lagi, lakal hamdu ya Allah Jumat depan. Satu-satu, nanti kalau jenang saya langsung tambahkan semuanya, bila gepen. Ya. Ya, nanti malam ini mau dipimpin Habib Husin. Ya, naskahnya menyusul Jumat yang akan datang ya. Penutup ada lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya hasbi ala hadhin ni'mah. Gampang enggak itu? Gampang ya. Dulu pernah saya bagikan, cuma nanti Jumat depan kita bagi lagi, nanti dipimpin Habib Husin. Jadi penutupnya majelis Ar-Raudhah banyak doa sekarang. Kenapa? Karena memang judul majlis kita majlis ilim wa dzikir, majlis ilmu dan majlis dzikir. Jadi yang ngaji di sini ya ilmunya insyaallah dapat, dzikirnya insyaallah mantep, sehingga hatinya hidup. Manusia itu kalau enggak dizikiri mati. Kayak tumbuhan enggak disirami air mati. Nah, hati kita kalau enggak dizikiri ya hati itu akan mati. Karena yang menyebabkan hati bisa hidup adalah dzikir. Dari semua itu tadi, kita sholat, kita ibadah, kita sodakoh, yang paling penting itu ujungnya. Yang paling penting ujungnya, ngapunten, menawi ada satu orang sholat nangis khusyuknya luar biasa, tapi ketika sebelum salam kok tut, batal. Sehebat apapun tetap batal. Nah, kalau batal sholat masih bisa baleni. Nasallahu alafiyah wa na'udzubillah min dzalik. Lah kalau batal husnul khatimah terus pripun? Enggak jadi husnul khatimah, akhirnya enggak baik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang ditakuti orang-orang soleh itu akhir umur. Dikatakan oleh orang-orang soleh, mana yang lebih ditakuti? Iya. Ada satu orang soleh lagi tiduran gitu, ditanya, "Kamu kalau tidur begini meninggal dunia, pilih mana, meninggal dalam kondisi kamu tiduran di kamarmu atau meninggal kamu di depan pintu kamarmu sebagai syuhada? Dia jawab, lebih baik saya meninggal tiduran, ya, husnul khotimah, daripada meninggal di depan pintu kamar sebagai orang yang mati syahid. Kaget toh yang nanya kok jawabannya seperti itu. Loh kok begitu, kan mati syahid kan luar biasa, syuhada itu derajatnya sangat tinggi. Dijawab, lah wong saya gak ngerti. Iya kalau bisa nyampe pintu, lah kalau waktu jalan kepleset terus mati terus pripun? Belum tentu husnul khotimah. Tapi kalau udah dijamin meninggal dalam kondisi sekarang tidur husnul khotimah, saya pilih meninggal yang husnul khotimah. Lah husnul khotimah ini bukan cuman apa ya? Ya saya pengen husnul khotimah, enggak cuman pengen, tapi ya harus minta sama Allah. Kata Sayyidatuna Rabi' al-Adawiyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya oleh seorang, "Wahai Sayyidah Rabi'ah, kapan saya tahu doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa saya dikabulkan Allah itu kapan? Gimana caranya biar tahu?" Jawabannya, kalau lisanmu, hatimu sudah diilhami untuk meminta, berarti sudah dikabulkan. Jadi orang kalau enggak pernah minta husnul khotimah, ciri-ciri orang yang susah husnul khotimah. Tapi kalau orang yang udah sering lisannya ngucap minta husnul khotimah, ya insya Allah dia itu sudah dicatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Doa ini jangan jenengan baca seminggu sekali, rugi. Jangan dibaca seminggu sekali. Jangan cuma Jumat tok di raudhah dibaca, rugi. Jenengan baca habis maghrib, habis ngaji, setelah ngaji baca doa ini. Kenapa? Karena orang yang baca Al-Quran itu ada jaminan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari tawasul sama Al-Quran, kita tawasul dengan 10 orang yang ada di sini. Di sini kadang mungkin nanti akan saya buat versi yang ada terjemahannya ya. Sekarang begini dulu. Ya, sekarang begini dulu. Ada satu kalimat. Mungkin nanti ada yang nanya-nanya, orang-orang yang kadang enggak mudeng tuh nanya gitu ya. Ini kok ada kalimat li asyratun utfi bihim naral jahimil hatimah. Saya punya 10 manusia hebat yang berkat bertawasul dengan 10 manusia hebat tersebut, saya akan padamkan api neraka yang menyala-nyala. Ini orang ada yang protes. Emangnya dia bisa madamkan api neraka? Oh ya, emangnya dia bisa madamkan api neraka? Kan yang bisa madamkan api neraka cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kok dia berani-beraninya ngomong, "Saya akan padamkan api neraka berkat 10 orang tersebut." Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin berjalan meniti siratal mustaqim, api neraka yang di bawahnya, karena siratal mustaqim itu kan terbentang menuju surga di atas neraka. Ada malaikat yang pakai itu, kalau tahu bajak laut tuh ya, tangannya yang ada gandolannya itu ya, pakai pancingnya bajak laut itu. Malaikat punya yang seperti itu untuk narik, gandoli orang-orang yang lewat. Ya, ditarik begini. Lah malaikat kira-kira titis apa boten titis? Ya, malaikat titis. Makanya kalau jalannya pelan ya mesti kena gitu ya. Yang jalannya cepat itu nanti yang selamat. Lah kalau ada mukmin lewat, insyaallah saya jenengan kita semua termasuk mukmin yang disebut ini ya. Amin. Ini kalau ada mukmin lewat, nerakanya bengok-bengok. Teriak-teriak, mukmin, tolong lakukan yang cepat. Mukmin, kamu cepat jalannya cepat. Nanti kalau kamu enggak cepat-cepat, cahayamu membuat api saya padam. Cahayanya mukmin itu bisa memadamkan api neraka. Makanya kita berdoa, saya akan padamkan api neraka berkat 10 orang-orang soleh yang kami bertawasul di dalam syair, dalam doa tersebut. Insya Allah ya wujud. Nanti kalau kita jalan siratal mustaqim, maka api nerakanya padam, dalam arti kita jalannya cepat karena neraka enggak pengin apinya padam. Ayo cepat-cepat jalan cepat ke surga. Jangan lama-lama. Kita akan dibuat cepat. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang kedua ini qasidah. Abdullah bin Bakar al-Aidrus. Ini qasidah yang luar biasa. Tawassul semua. Jenengan kalau mau tawassul sama semua yang bisa ditawassuli, di qasidah ini sudah ditawassuli. Ini tawassul dengan Asmaul Husna, tawassul dengan Al-Qur'an, tawassul dengan nama Allah yang belum diketahui, tawassul dengan nama anbiya, tawassul dengan nama mursalin, tawassul dengan nama malaikat, tawassul dengan semua, ujung-ujungnya bihim nad'u ilal maula ta'ala, dengan berkat mereka semua kami ini berdoa kepada Allah taala bi ghufranil hadirina, minta ampunan kepada Allah dari segala dosa bagi semua orang yang hadir, dan seterusnya. Terjemahannya menyusul. Ya, terjemahannya menyusul. Ini tambahan di majelis Ar-Raudhah. kinten-kinten jenengan nambah seneng napa nambah kesel? Nambah seneng ya, insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian selanjutnya, saya enggak mau ceramah malam ini, cuman pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Tadi kita alhamdulillah sudah berkati tanah yang di belakang. Sudah diisi qosida, sudah dibuka dengan Fatihah, diawali Maulid Simtud Duror, tapi hujannya datang. Ya, hujan yang pertama itu hujan yang sekian lama belum ada hujan di Solo, hujan datang pembukaan Maulid Simtud, ya Rabbi shalli ala Muhammad, tes. Itu saat kabulnya doa. Saya itu hujannya yang ngarep-ngarep hujannya rampung maulid. Tapi tadi sebelum maulid jedul dulu dia. Jedulnya cuma sebentar mampir terus pergi lagi kan. Ya, rupanya mungkin tempat pengajian ini meri, cemburu. Ojo pindah sih. Maulidnya ojo nengkono sih. Nengkini sih. Nanti aja Bib. Kalau sudah jadi mungkin begitu gitu ya. Gak mau ditinggal. Mungkin ini gak mau ditinggal sama jenengan. Jenengan. Makanya kita punya program selama sekian bulan supaya nanti kalau kita pindah ke sana maulidnya, sini juga kebak manusia sehingga dia tidak cemburu gitu ya. Sehingga dia tidak cemburu. Itu semangat kita untuk menjadikan setiap jengkal dari tempat di Masjid Ar-Raudhah ini tidak ada yang kosong sehingga barokahnya buat yang duduk dan buat semua orang yang berjuang di sini tidak akan berhenti ila yaumil kiamah. Sedikit cerita ngapunten. Ya saya ini sebagai wujud terima kasih saya dengan teman-teman saya. Ini satu minggu, bukan satu minggu, tiga bulan ini teman-teman saya di belakang kerja bakti ngelembur sampai jam 1, jam 2 malam. Seperti yang saya ngomong, tidak ada yang dibayar, tidak ada yang digaji. Tiap malam, khususnya seminggu ini karena mau kita pakai, itu sampai jam 4 subuh tadi pagi masih ngecor tuh teman-teman. Sampai jam 4 subuh, jam 8 sudah kerja lagi. Saya katakan majlis insyaallah barokah. Kenapa? Innamatun soruna bidu'afaikum. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kalian itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah berkat orang-orang yang lemah di antara kalian. Alhamdulillah. Ya, yang sugih yang ngewangi ya ada, tapi masih dikit. Ya, yang sugih-sugih ngewangi dengan duit masih dikit. Alhamdulillah, Majlis Ar-Raudhah itu yang ngewangi alhamdulillah kaum du'afa, tiang-tiang melarat. Ya, yang bukan hartanya berlimpah, berlimpah ruah bukan. Kalau orang kaya mau bantu Masjid Ar-Raudhah, insyaallah 1,65 M itu sekali ya selesai. Insyaallah selesai. Kumpul 10 orang, 20 orang selesai. Tapi alhamdulillah, Allah kok gerakkan hatine wong susah-susah kados kula lan jenengan iki. Kita ini kan kalau dibandingkan sugih, kita kan rodok susah gitu ya. Tapi alhamdulillah kok yang susah-susah ini justru yang bersemangat dengan tenaganya, dengan uang recehnya, dengan apapun. Ada yang berangkat ke sini suami istri bawa nibib arem-arem buat yang kerja bakti. Ya, ngasih arem-arem buat yang kerja bakti. Ada lagi yang ngasih ikan laut. Ya, dibawa dari Demak sampai ke Solo khusus yang buat kerja bakti. Ini tanda insyaallah kumpulnya jenengan ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang digerakkan rata-rata orang-orang yang susah. Orang-orang kecil. Orang-orang kecil, bukan orang-orang yang kaya. Saya tidak mengatakan tidak ada orang kaya. Yang kaya baik juga, Pak. Banyak. Banyak, tapi kalah dengan jenengan. Khususnya, saya terima kasih. Karena ini mungkin teman-teman di Hongkong lihat. Saya terima kasih teman-teman TKW di Hongkong. Ngapunten, Ji. Beliau-beliau TKW di Hongkong kalau ngomong sama saya itu, Bib, saya mau babu dulu ya, Bib, ya. Jadi kalau udah jam kerja itu ngomongnya, Bib, saya mau babu dulu. Lah kula-kula lak babu-babu toh, Bib. Saya bilang jangan ngomong babu ah. Enggak enak didengar loh. Nyatane babu ya babu, Bib ya. Memang sebagai apa namanya? TKW kerjanya itu sebagai pembantu atau pelayan rumah tangga. Dari teman-teman yang jumlahnya kemarin yang hadir enggak sampai 1000 orang, enggak sampai 1000 orang itu menyisihkan uangnya, ada yang beli buku, ada yang ngasih apa namanya hadiah, ya, ada yang ngasihkan cincinnya, ada yang ngasihkan apa namanya gelangnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa terkumpul 60 juta itu uang Indonesia, terkumpul 60 juta sehingga kita bisa bayar besi, bayar semen dan lain sebagainya. Nah ini berkat kumpulnya orang-orang yang susah. Orang-orang yang susah. Cuman alhamdulillah kita-kita yang susah ini tidak merasa susah. Kenapa enggak merasa susah? karena kekayaan yang hakiki adalah ada di sini. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya minta jenengan dungakan teman-teman saya ini yang mati-matian dengan tenaganya, dengan apapun, biar sehat selamat. Ya, biar sehat selamat dunia dan akhirat. Terakhir. Ya. Sebelum terakhir, yuk kita doakan aja ya langsung ya. Al-Fatihah untuk semua relawan Ar-Raudhah. Semoga semuanya, siapapun itu, mendapatkan balasan dari Allah berlimpah ganda ila yaumil qiyamah dan seterusnya, selama dan abadan, mendapatkan surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan kenikmatan mandang wajah Allah yang mulia, mendapatkan kenikmatan keluarganya diberkati Allah, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak keturunannya soleh solihah ila yaumil qiyamah, dijadikan usahanya barakah, rezekinya melimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah, dan semoga diberi Allah afiyah daimah tamah ila yaumil qiyamah, dan semoga oleh Allah diberikan limpahan ilmu yang bermanfaat pada dirinya, keluarganya, orang tuanya, anak keturunannya, dan semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala susah-susahnya, capek-capeknya, lalah-lalahnya diganti Allah dengan pahala yang besar dari Allah ta'ala, rezeki zahiran wa batinan, dan khususnya mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga semuanya dipanjangkan usia dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesehatan, kelapangan, kemudahan, kekayaan, keberkahan, keindahan, dan di akhir usianya kelak semua dengan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala manna wa habibi ali bimithli da'wat munasabat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Yang terakhir, nanti jenengan kalau mau pulang, saya mau minta tolong boleh? Ini kan makan terus baru pulang ya. Nah, nanti jenengan sebelum pulang saya minta tolong satu demi satu masuk lagi ke bangunan itu, satu demi satu baru pulang, yang gak berhalangan, kalau perempuan yang tidak berhalangan, baca Al-Fatihah satu kali, niatnya begini, ya Allah, saya mau baca Al-Fatihah dengan niat, jadikan bangunan ini segera mudah, dengan rezeki melimpah ruah, tanpa susah payah, paham ya? Jenengan karang sendiri pakai artinya Al-Fatihah, nanti begitu ya, satu orang satu, ini saya mau mengamalkan amalan guru saya, Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ketika beliau bangun, beliau ngajarkan begitu dan ngamanatkan sama saya, kamu kalau bangun, ajak seluruh santri murid masuk ke tempat yang dibangun, masing-masing suruh baca Fatihah sekali, masing-masing. Ini saya pengen ngamalkan biar bangunannya cepat jadi. Alhamdulillah ini baru 3 bulan setengah loh ya. 3 bulan setengah pondasi semua sudah jadi. Insyaallah naikkannya cepat. Insyaallah naikkannya cepat. Harapan saya bulan Maulid kita udah bisa Maulid nanti di situ. Akhir Jumat terakhir bulan Maulid sudah bisa Maulid Simtu Duror di situ. Saya pengen yang hadir sampai jalanan sana. Jadi bukan cuma situ, full sampai jalanan tengah. Maulid tahunannya Majelis Ar-Raudhah. Setuju? Iya. Demikian, mohon maaf semua yang sudah minta doa sudah kita doakan. Ini ada pengumuman. Hadirilah Munajjah Ratib Al-Haddad dan Tabligh Akbar bersama Habib Syekh bin Nu Al-Haddad dari Solo, Kiai Ahmad Zaid pimpinan Ponpes Hikmatul Ummah dari Wonogiri, Kiai Haji Sumarsyam Abdullah Muntala SSOS pimpinan Ponpes Darul Arifin Karanganyar, para ustaz dari berbagai kota pada Senin 13 Oktober, tempat lingkungan Balai Desa Jonggrangan Klaten Utara, jam 8 malam sampai selesai. Itu ada pengumuman cuma satu, pengumuman tunggal. Pengumuman berikutnya dari saya, hari rayanya saya ikut pemerintah. Nah, ada yang nanya kan, besok itu kan udah ada hari raya, kalau mau puasa tanggal 9 bagaimana? Nah, boleh apa enggak? Tahun jenengan kalau hari rayanya hari Minggu, ya besok Sabtu ya poso Arafah. Loh, yang Arafah kan sudah selesai. Puasa Arafah itu bukan karena orang yang wukuf, tapi karena tanggalnya. Karena tanggalnya. Hari Arafah itu ditandai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Jenengan wukuf enggak wukuf, 9 Dzulhijjah disunahkan puasa Arafah. Nah, itu kan yang di Mekah sana udah duluan. Lah memang kalau kita hari itu ikut peredaran bulan. Bulan itu ikut bulan, bukan ikut matahari. Karena kita Hijriah, bukan Syamsiah, bukan Masehi. Kalau Masehi ikut peredaran matahari. Kalau waktu sholat kita ikut matahari, waktu sholat. Tapi kalau untuk perubahan hari, kita itu ikut peredaran rembulan. Dan rembulan itu terbit dari mana? Dari barat menuju timur. Nah, itu Arab itu kira-kira di barat atau di timur? Di barat. Makanya ya mesti bodoni cepat sana. Ya kalau bodoni cepat sini medeni itu tanda-tanda kiamat itu. Ya, justru bodohnya cepat sana itu wajar ya, enggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang sama dengan Saudi, enggak jadi masalah. Yang bermasalah itu kalau ada muslim enggak mau bodoh lah itu masalah. Ya, kok muslim enggak mau hari raya itu masalah. Selama punya pendapat yang kuat, pimpinan yang kuat, ikuti. Insyaallah selamat dunia, selamat akhirah. Jelas ya? Lah, Bib, saya puas hari rayanya tanggal hari Ahad. Tapi saya tanggal 9 besok itu kan sudah ada yang bodoh. Saya dikasih kambingnya bagaimana? Nah, tomponan wae gitu aja kok repot. Ya, boleh kan Bib terima Bib ya? Tomponan wae mau dikasih kok repot, repot. Enggak usah terlampau bingung, enggak usah terlampau mikir. Cukup jelas ya? Jelas. Nah, nanti bagi yang berminat beli buku, silahkan beli buku yang terbaru, judulnya Istri Idamanku. Yang sudah beli, beli lagi. Yang sudah beli, beli lagi. Yang sudah beli, beli lagi. Jelas ya? Nah, kalau yang mau titip-titip, gak usah diserahkan saya. Langsung masukkan saja ke gentong amal. Karena nanti, apa namanya, terlampau banyak ya, kalau salaman. Dimasukkan aja situ, siapapun. Terima kasih. Mari kita tutup dengan lakal hamdu yang dipimpin Habib Husain. Terus doa yang Habib Ali seperti biasanya. Tadi kan majelis ini sudah dibuka dengan qasidah bismillah. Kemudian malam hari ini kita dihadiahi oleh Allah majelis yang khusyuk, yang sangat baik, majelis sejenis majelis yang insyaallah bisa menggugurkan dosa kita, mengabulkan segala hajat kita. Nah, kita ingin akhiri majelis ini dengan ucapan syukur supaya hadiah-hadiah dari Allah ini tidak putus. Semakin hari hadiahnya dihadiahi majelis yang lebih bagus lagi. Ini syairnya sangat gampang. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Hazbi, ala hadhihi ni'mah. Atas semua puja-pujian atas nikmat malam hari ini. Lagunya, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya hasbi, ala hadhihi ni'mah. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya hasbi, ala hadhihi ni'mah. Aduh Gusti, kita sangat apas ino mboten doyo, nyuwun tobat lan ngapura, saking kang moho kuwasa. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Asli, ala hadhihi ni'mah. Aduh Gusti, kita sangat bodho luput kebak dosa, nyuwun tobat lan ngapura, saking kang maha kuasa. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, aduh Gusti kita nyuwun, nyadong rahmat lan syafaat, benjang pecah kanti nikmat, husnul khatimah dinten Jumat. Lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum doanya Habib Ali, satu Al-Fatihah untuk khusus ini ya.